بسم الله الرحمن الرحيم. Ternyata ini yang menyebabkan maksiat juga tumbuh di kalangan jahiliyah. Perempuan-perempuan tampil dengan keadaan seperti ini. Muncullah kemudian perangkat-perangkat ini mengakibatkan tersebar zina dalam kehidupan. Zina. Dari zina muncul pesta. Di pesta itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Pesta-pesta yang sangat negatif maksudnya, bukan yang positif di sini. Ada pesta pernikahan, itu positif. Tapi ada beberapa pesta yang sangat negatif. Mereka kumpul setiap akhir pekan, di weekend, Pak. Di aswak namanya, pusat-pusat hiburan. Pasar dulu sebagian pusat hiburan. Ada suq Dumatu Jandal, ada suq Uqad. Puncaknya bahkan di sekitaran Ka'bah. Itu berkumpul tiga golongan utama dengan iring-iringan para perempuan-perempuan yang tadi. Golongan pertama, tujar. Para pengusaha, pebisnis, pedagang, orang-orang kalangan kaya. Itu mereka berusaha sepekan sekali, paling lomba-lomba untuk menunjukkan siapa yang paling kaya. Persis. Jadi kalau sekarang ada orang misalnya, tiap akhir pekan menampakkan mobil-mobil mewahnya, jalan, dikirim supaya kelihatan, dia ketinggalan. Karena sudah kedahuluan oleh orang-orang jahiliyah. Tiap akhir pekan mereka kumpul, harta dibawa, ditunjukkan. Ini orang paling kaya. Dia yang paling hebat akan ditetapkan sebagai hartawan paling berpengaruh. Di situ akan muncul beberapa kalangan-kalangan yang kita kenal kemudian sebagai kisah. Ya, ada yang berpengaruh seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu yang lainnya. Kemudian, betul, setelah itu, ada lagi yang kedua, teman-teman sekalian. Kalangan kahin, jamannya kuhan, itu para dukun. Dukun, tukang sihir, tukang santet, sahir, itu berlomba dalam sepekan untuk mencari mantra-mantra terbaik. Ya, ada yang baca ini, baca itu, ada yang manggil jin dan sebagainya, ada yang seterusnya, ada yang mencari ini, mencari itu, mencari penampakan, mencari ini, mencari itu kumpul semua. Dan akhir pekan mereka akan tampilkan jimatnya, perlombaan siapa yang paling hebat jimatnya, paling sakti mantranya. Jadi kalau kekinian, ada yang kegiatannya nyari-nyari penampakan, dia sudah keduluan, dia telat. Karena orang jahiliyah sudah lebih hebat daripada itu. Kumpul mereka, dukun yang paling sakti akan ditetapkan sebagai orang paling berpengaruh untuk menetapkan aktivitas kehidupan di situ. Jadi kalau mau kemana-mana, nanti tanya dulu pada dukun. Dukun akan mengundi. Kadang-kadang pakai undian, kadang-kadang kemudian pakai semacam kayu yang keluar nanti tulisannya apa, atau burung diterbangkan. Burung terbang, begitu terbang, balik lagi, suasana aman, silahkan. Burung kemudian terbang, gak balik lagi. Kata orang ini, jangan, di sana gak bagus, burung aja gak balik, apalagi kamu. Ya, nah itu, kahin. Yang ketiga, ini adalah artis. Artis-artis jahiliyah, syair, syuara. Ya, mereka mencari-cari ilham, cari-cari kemudian semacam inspirasi-inspirasi selama sepekan. Ya, cari lirik, cari macam-macam dan sebagainya. Lalu kemudian dilombakan. Yang paling bagus liriknya, yang paling bagus kasidahnya, itu akan diukir dengan tinta emas, ditempelkan di dinding Ka'bah, disebut dengan mu'allaqat. Ada 7 tokohnya nanti, 7. Baitnya ada 7, disebut dengan kasidah. Jadi kasidah itu kumpulan dari syair-syair 7 bait. Kumpulkan. Yang paling bagus 7 nilainya, akan ditulis dengan tinta emas, ditempelkan di Ka'bah. Disebut dengan mu'allaqat as-sab'ah. Ada Imr al-Qais sebagai ketuanya. Ada Nabigo Az-Zibyani penyeleksinya. Ada Zuhair ibn Abi Salma dan seterusnya. Dan banyak qasidah ditempelkan. Nanti di masa Islam, ini akan diganti dengan kain kiswah Ka'bah. Ditulis sama dengan tinta emas, tapi isinya adalah nilai-nilai ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pada mulanya. Nah, teman-teman sekalian, itu tidak lengkap kalau tidak ada berkumpul perempuan-perempuan bertabarruj. Karena itulah seringkali syair-syairnya syair tentang tabarruj. Ada yang disebut dengan ghazal. Kalau sudah kumpul yang begitu, muncul maksiat yang lain. Ada yang mabuknya, datang bawa minuman. Yang nawarkannya perempuan juga begini. Ya, lengkap sudah, zina ada, maksiat ada, minum ada, segalanya ada. Itulah yang terjadi pada masa yang lampau. Jadi ketika perempuan-perempuan itu datang dengan penampilan-penampilan seperti ini, kecenderungannya senantiasa menghadirkan maksiat datang dalam kehidupan.